Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya ihsani wa syukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Para hadirin dan hadirat, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bisa menyambung penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada maghrib hari ini kita bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga istri-istri beliau, keturunan beliau serta seluruh sahabat tanpa terkecuali dan juga para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman kelak. Topik yang akan kita angkat pada kesempatan malam hari ini adalah tentang semoga Ramadan selalu berada di hati kita. Karena kita tahu Ramadan telah selesai. Dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala tentang bulan Ramadan, ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang terhitung, singkat. Tiba-tiba selesai. Tiba-tiba telah selesai. Dan kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Karena Nabi SAW yang telah menjanjikan hal ini, kata Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Maka bahagialah anda yang terkala berpuasa yakin dengan syariat Ramadan, yakin dengan janji Allah dan berharap ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagialah anda yang terkala di bulan Ramadan melaksanakan sholat malam, melaksanakan sholat tarawih, ya, bercapek-capek dalam rangka untuk meraih ampunan Allah. Kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang di malam hari bulan Ramadan melaksanakan sholat karena keimanan dan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Oleh karenanya semoga tetesan air mata yang kita curahkan tatkala di malam-malam bulan Ramadan, terutama tatkala kita mencari-cari Lailatul Qadar, semoga merupakan sebab diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sudah selesai. Sebelumnya di bulan Ramadan Allah membuka pintu-pintu surga. Futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwaabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka jahannam. Wa sufidatish shayatin, dan setan-setan dibelenggu. Sekarang pintu surga sudah ditutup. Pintu-pintu neraka dibuka kembali, setan-setan dilepas kembali. Ya. Nah, bagaimana kita setelah bulan Ramadan? Sungguhnya, para ulama menyebutkan tanda bahwasanya seorang Ramadan yang diterima dilihat setelah bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu seakan-akan madrasah taqwa, karena tujuan diadakan bukan pesantren kilat, di pesantren satu bulan. Seakan-akan Ramadan itu pesantren, hari-hari pesantren. Dalam rangka untuk mencari ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala tatkala berbicara tentang puasa, kata Allah la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa. Jadi intinya barang siapa yang berhasil dalam pesantren tersebut, maka buahnya adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan kapan bisa dilihat? Bukan tatkala di bulan Ramadan, tetapi tatkala setelah bulan Ramadan. Oleh karenanya para ulama menyebutkan tanda seorang diterima tatkala setelah bulan Ramadan dilihat dari kondisinya, bagaimana kondisi dia setelah Ramadan dibandingkan dengan sebelum Ramadan. Kalau ternyata sebelum Ramadan dan setelah Ramadan tidak ada perubahan, maka berarti Ramadannya dipertanyakan. Kalau setelah Ramadan ternyata lebih baik daripada sebelum Ramadan, maka ini tanda Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau setelah Ramadan ternyata lebih buruk daripada sebelum Ramadan, berarti ternyata Ramadan ini enggak beres. Ibarat kalau ada mobil rusak kita masukkan ke bengkel. Ada mobil rusak kita masukkan ke bengkel. Kalau setelah keluar dari bengkel ternyata mobilnya enggak ada perubahan, berarti bengkelnya ini enggak ada pengaruhnya sama sekali. Kalau setelah dikeluarkan dari bengkel ternyata mobilnya tambah parah, nah ini bengkelnya enggak beres berarti. Tapi kalau dikeluarkan dari bengkel mobil, bengkelnya lebih baik meskipun tidak 100% baik, tapi lebih baik daripada sebelumnya, berarti bengkelnya bagus, ada usaha untuk memperbaiki. Oleh karena kita lihat bagaimana kondisi kita sebelum Ramadan dengan sesudah bulan Ramadan. Saya tidak menyuruh antum untuk sholat, ya, saya enggak tahu di sini tarawihnya berapa jam kalau di Indonesia. Saya lihat di video cepat sekali itu, apakah antum juga begitu? Kalau di Madinah ya alhamdulillah ya, Madinah ya, ronde pertama, ronde kedua, terutama 10 hari terakhir. Ronde pertama sekitar 1,5 jam atau 2 jam. Ronde kedua juga sekitar 2 jam atau 2 jam seperempat ya. Itu sholat tarawihnya seperti itu. Di Indonesia biasanya berapa normalnya? Kalau yang itu kemarin 7 menit ya? Yang 23 rakaat 7 menit ya. Kalau ini, kalau normalnya masyarakat berapa? Setengah jam. Itu pun sambil makmumnya setengah jam. Taruhlah setengah jam 40 menit. Saya tidak menyuruh Anda setelah bulan Ramadan untuk setiap malam sholat 40 menit sebagaimana di bulan Ramadan. Wajar di bulan Ramadan semangat, setelah bulan Ramadan turun semangat, itu wajar. Ya bukan berarti tatkala di bulan Ramadan setengah jam, ternyata setelah bulan Ramadan 15 menit berarti enggak beres, enggak. Yang saya ingin bandingkan setelah Ramadan dengan sebelum apa? Ramadan. Ramadan tidak bisa dibandingkan karena dia bulan mulia, orang semangat. Nabi SAW saja lebih semangat di bulan Ramadan daripada sebelum bulan Ramadan. Semakin bulan Ramadan semakin habis, semakin semangat Nabi SAW. Oleh karenanya Ibnu Abbas mengatakan, "Kana Nabi SAW ajwadan nas." Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. "Wa kana ajwada ma yakun fi Ramadan." Dan dia lebih dermawan lagi tatkala bulan Ramadan. Berarti Nabi SAW tatkala bulan Ramadan semangatnya lebih daripada sebelum dan sesudahnya. Oleh karenanya, saya tidak minta kita semua ya untuk berpuasa setiap hari setelah bulan Ramadan, tidak. Dan saya juga tidak minta kita semua untuk sholat sebagaimana di bulan Ramadan. Tapi jangan sampai sholat malamnya hilang setelah bulan Ramadan. Karena ada orang subhanallah setelah malam takbiran, malam Idul Fitri, sudah enggak ada sholat malam, enggak ada sholat witir. Dan berlanjut terus sampai tahun depan. Sudah sholat witir selesai, sholat tarawih selesai, enggak ada. Padahal ada sholat malam, ada sholat witir. Ya, ini yang kita bicarakan bagaimana kita bisa istiqomah setelah bulan Ramadan. Para salaf dahulu disebutkan oleh Ibnu Rajab, alhamdulillah rahimahullah, mereka selalu menghadirkan bulan Ramadan dalam benak mereka. 6 bulan, setengah tahun mereka berdoa. Setengah tahun mereka berdoa agar bertemu dengan bulan Ramadan. Dan setengah tahun mereka berdoa agar diterima amalan Ramadan mereka. Jadi setengah tahun mereka berharap agar Allah mempertemukan mereka kembali dengan bulan Ramadan. Dan setelah mereka melaksanakan puasa, mereka berharap agar Allah menerima ibadah Ramadan mereka. Karena barang siapa yang diterima Ramadannya, sudah diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya, dapat maghfirah Allah, berarti masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kiat-kiat agar kita tetap semangat beribadah setelah bulan Ramadan? Saya berikan catatan lagi, bukan maksud saya semangat seperti bulan Ramadan. Meskipun kurang tetapi bisa istiqamah. Bulan Ramadan spesial. Orang lebih semangat bulan Ramadan wajar. Baik. Yang pertama, agar kita tetap semangat ya, menghadirkan Ramadan dalam hati kita, yaitu kita harus sadar bahwasanya hidup kita ini cuma sementara di dunia. Ya. Hidup kita cuma sementara di dunia. Tidak bisa lama-lama. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Amaru ummati baina 60 ila 70 aqalla man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, hanya sedikit yang melewati 70 tahun. Coba yang hadir siapa umurnya lebih dari 70 tahun? Ada atau tidak? Ada, alhamdulillah, satu. Yang lainnya sudah diluan, Pak ya. Sudah diluan. Ya, itu pun yang di atas 70 sudah siap-siap harus. Artinya apa? Semua kita harus siap-siap tentunya. Tapi umur manusia ya, Bapak dikasih bonus 4 tahun. Berapa? 74. 71 ada bonus 1 tahun, alhamdulillah. Semoga dipanjangkan umurnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah bonus tahun, Pak. Enggak tahu bonusnya sampai kapan, Pak. Para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Jadi seorang sadar bahwa hidup dia cuma sementara. Rasulullah SAW sering menghadapi perkara-perkara yang berat. Seperti tatkala dalam perang Khandaq. Rasulullah SAW tatkala perang Khandaq menyuruh para sahabat menggali parit dengan panjang 4 meter, dengan dalam sekitar 4 meter. Jadi lebar 4 meter, dalam 4 meter, panjang entah berapa kilo. Karena ada 10.000 pasukan orang musyrikin yang mengepung kota Madinah kali itu. Rasulullah SAW melihat para sahabat yang kesulitan. Tatkala itu disebutkan oleh dalam buku Sirah Nabawiyah, musim dingin, musim kelaparan. Para sahabat sampai mengikatkan batu di perut mereka karena kelaparan. Mereka mengeluh kepada Nabi karena mereka rasa lapar. Ternyata Rasulullah SAW juga mengikat batu di perut beliau alaihi salatu wasallam. Rasulullah SAW di antara yang buat para sahabat bersemangat, Rasulullah SAW mengucapkan suatu semacam lantunan, kata Rasulullah SAW dalam Salah satu lantunannya dia mengatakan, Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah, farhamil ansara wal muhajirah. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Rahmatilah kaum ansar dan rahmatilah kaum muhajirin. Tatkala menghadapi kesulitan, ingat, bos ini cuma sementara. Kehidupan yang hakiki adalah di mana? Di akhirat. Kalau kita penuh keyakinan dengan hal ini, bahwasanya kita hidup di dunia cuma sementara, kapan-kapan Allah bisa mencabut nyawa kita, maka kita akan semangat. Kita akan semangat. Tidaklah orang jadi futur, tidak mau semangat, tidak mau malas beribadah, melupakan ibadah kecuali karena lalai dari memikirkan bahwasanya kehidupan ini cuma sementara. Jangan terpedaya dengan kenikmatan dunia. Kita boleh ngambil kenikmatan. Silakan bangun istana di dunia, silakan. Tapi jangan lupa bangun istana di surga. Ini kalimat sering saya ulang-ulang. Allah tidak melarang Anda untuk bangun istana di dunia. Yang Allah larang kalian sibuk bangun istana di dunia, di surga enggak punya istana. Bangunnya istana di neraka jahanam. Ini repot seperti itu. Anda silakan bikin istana di dunia, silakan. Tapi jangan lupa istana di akhirat, itulah istana yang sungguhnya. Itu yang akan Anda tempati selama-lamanya. Karena para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang bahagia ini, ya, saya akan bercerita tentang keindahan surga sedikit, ya, yang sudah dengar tidak jadi masalah untuk semangat kembali. Karena kalau kita tidak diiming-iming surga ini kadang-kadang kurang semangat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang surga dalam banyak ayat. Dan Rasulullah SAW menyebutkan tentang kenikmatan surga dalam banyak hadis-hadisnya. Kenapa? Karena manusia terpedaya. Terlena tatkala melihat kilauan gemerlapan dunia. Seakan-akan dia itulah kebahagiaan yang saya hakiki, padahal bukan. Ini cuma sementara dan akan sirna. Baik, kita berbicara tentang surga. Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang surga itu begitu luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dalam bahasa Arab, ardun artinya adalah lebar. Kalau kita artikan secara literal, Allah mengatakan bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya seperti selebar langit dan bumi. Kata sebagian ahli tafsir, ini isyarat bahwasanya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Karena yang Allah sebutkan adalah cuma lebarnya. Bagaimana dengan panjangnya? Jadi surga lebih luas daripada langit dan bumi. Seandainya surga itu seluas langit, itu sudah sangat luas. Langit sini adalah yang sangat luas, yang tidak kita ketahui mana pangkalnya, mana ujungnya. Namun kita yakin langit adalah makhluk yang sangat luas. Dalamnya ada matahari, ada makhluk-makhluk besar, ada bulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Oleh karenanya Allah menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum asyaddu khalqan am as-sama'?" Apakah penciptaan kalian wahai manusia lebih dahsyat ataukah penciptaan langit? Langit lebih dahsyat. Banah yang Allah bangun. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi aydi wa inna lamusi'un." Ya, langit yang kami bangun dengan kekuatan kami dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Langit sangat luas. Kalau surga sudah seluas langit, itu sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau lebih luas daripada langit? Oleh karenanya untuk mengetahui luasnya surga, maksud saya gambarkan tentang luasnya surga. Biar antum kalau masuk surga jangan monopoli, ngajak yang lain juga. Jangan khawatir kehabisan kapling, ya. Yang lain ajak juga semuanya ke surga. Surga luas sekali. Rasulullah SAW menyebut tentang orang yang paling terakhir masuk surga. Kata Rasulullah SAW, "Inni la'alamu akhira ahli nar khurujan minha wa akhira ahli jannah dukhulan." Aku mengetahui orang yang paling terakhir keluar dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga. Rajulun yamshi marratan wa yakbu marratan wa tasfa'uhu an-nar marratan. Seorang yang berjalan kemudian tersungkur di atas wajahnya, kemudian terkadang dihantam oleh api sehingga menghitamkan wajahnya. Tatkala dia selamat dari neraka, lalu dia iltafata ila an-nar, kemudian dia balik melihat neraka. Dia mengatakan, "Tabarakalladzi najjani minki." Maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah telah memberikan aku kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun dari dulu sampai terakhir. Ya. Kenapa? Selamat dari neraka? Selamat dari neraka jahanam. Kemudian Allah berkata, "Idhhab fa dukhul al-jannah," pergilah engkau dan masuk surga. Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Kata Rasulullah SAW, dikhayalkan kepada orang ini surga sudah penuh. Maka dia balik, "Ya Rabb, wajadtuha mal'a." "Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh." Kata Allah, "Idhhab fa dukhul al-jannah." Masuklah engkau ke dalam surga. Kemudian dia masuk dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsariha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahli jannati manzilan." Inilah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Ini orang paling miskin di surga. Yang paling apa? Miskin. Kaplingannya berapa? 10 kali lipat apa? Dunia. Ini paling apa? Miskin. Yang paling ringan. Ini bukan paling miskin, dia kaya. Tapi maksudnya di antara yang kaya-kaya, dia yang paling gak punya. Kaplingannya 10 kali lipat dunia. Luar biasa. Antum bayangkan, antum menjadi raja dunia, bagaimana bahagianya. Gak usah raja. Raja Jakarta Selatan aja sudah lumayan. Apalagi raja Jakarta, apalagi raja Indonesia, apalagi raja Saudi, apalagi raja dunia, apalagi 10 kali lipat dunia. Luasnya bagaimana ya kaplingan orang paling rendah ini. Kemudian 10 kali lipat dunia luasnya tersebut bukan isinya gurun pasir, kemudian apa? Enggak, isinya panorama keindahan, kenikmatan, berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan. Dia punya kaplingan luas 10 kali lipat dunia. Karena siapa di antara kita yang ingin menjadi lelaki ini? Siapa yang ingin menjadi orang paling rendah di surga? Ada yang mau? Enggak mau ya. Saya sudah tanya sering berulang-ulang. Ada yang mau enggak? Hah? Enggak mau. Belum tentu masuk surga enggak mau. Enggak mau benar. Ada yang mau enggak? Hah? Enggak mau ya, padahal belum tentu masuk surga ya. Mudah-mudahan lebih tinggi ya. Baik, para hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, ini kita bicara tentang surga. Belum kenikmatan-kenikmatan yang lain. Allah berikan dalam surga tersebut, dan saya ingin kita hadirkan dalam diri kita. Kenapa? Karena indahnya dunia sangat menipu. Kalau kita tidak menghibur diri kita dengan kenikmatan surga, kita akan terpedaya. Seakan-akan hidup dunia selama-lamanya. Seakan-akan harta yang kita miliki itu kebahagiaan hakiki. Kita lupa bahwasanya ada akhirat. Ada kematian setelah ini. Lihat di surga Allah Subhanahu wa taala, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang bangunan di surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, labinatun min dhahab, labinatun fiddah. Ya, wa milatuha al-miskul azfar, wa hasba'uha lu'lu' wal yaqut, wa turbatuha zafaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bata terbuat dari emas, bata terbuat dari perak. Kerikilnya terbuat dari permata dan intan berlian. Kemudian pasirnya terbuat dari za'faran. Ini bangunan di mana? Di surga. Ya. Disebut dalam hadis yang lain disebutkan seorang mukmin diberikan istana min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Allah siapkan dia dengan sebuah istana yang terbuat dari mutiara raksasa yang dalamnya bolong. Yang panjangnya situna mila. Panjangnya 60 mil, 1 mil kira 1,7 kilo ya. Ini ada mutiara raksasa. Allah siapkan di surga sebagai tempat seorang mukmin. Belum Allah berbicara tentang sungai-sungai di surga. Anharun fi anharun min ma'in ghairi asin. Di surga ada sungai-sungai yang isinya air segar terus, enggak pernah enggak segar. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Ada sungai-sungai yang isinya air susu. Itu bayangkan sungai isinya bukan air tawar, air apa? Air susu. Dan ibu-ibu tahu kalau mandi susu mahal. Susunya entah berapa kali. Apalagi sekarang ini isinya air susu. Bukan air bening, air susu. Kata Allah, lam yataghayyar ta'mu, yang rasanya tidak pernah berubah. Maksudnya apa? Berbeda dengan susu dunia. Susu dunia kalau dibiarkan kecut dan menggumpal-gumpal, susu surga anda senantiasa dalam kondisi baik. Kemudian kata Allah, wa anharun min khamrin ladzati lisyaribin. Sungai-sungai yang isinya adalah khamar. Namun khamar di dunia tidak sama seperti khamar di akhirat. Khamar di dunia bikin pening kepala, bikin sakit perut, bikin hilang akal. Di surga tidak. Khamar isinya hanyalah kelezatan. Isinya hanyalah kelezatan. Ya, makanya tidak buat orang teler. Kalau antum tidak bisa minum khamar di dunia dan tidak boleh minum. Ya. Di akhirat antum akan berenang. Apa? Menyelam ke dalam apa? Sungai? Sungai khamar. Ada ikan-ikan mungkin ada, tapi ikannya pun tidak mabuk. Ya. Kalau ikan yang mabuk bahaya. Antum berenang dalam sungai? Sungai khamar. Wa anharun min asali musaffa, dan sungai-sungai isinya adalah madu yang murni. Belum Allah berbicara tentang bidadari, kajian inti kita tentang bidadari. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa azwajun mutahhara, istri-istri yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap wanita yang masuk surga disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dipesonakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan semoga ibu-ibu yang hadir di malam hari ini dijadikan bidadari oleh Allah di surga. Tidak akan seperti begini kalau model yang masuk surga. Akan lebih indah, lebih mempesona. Dan disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa azwajun mutahhara, istri-istri yang disucikan. Kata para ulama, disucikan luar dan dalam. Luarnya disucikan, enggak ada kotorannya sama sekali. Enggak ada haidnya, enggak ada nifasnya. Enggak ada ingusnya, enggak ada upilnya, enggak ada tai matanya, enggak ada kotoran telinganya. Enggak ada apa namanya? Ilernya enggak ada semuanya. Enggak ada bau keteknya, semuanya bersih. Oleh kerana Ibn Abbas mengatakan, inna rajula min ahli jannah la yu'aniku al-hawra sab'ina sanatan la yamaluha wa la tamalu. Sungguh seorang lelaki di surga akan meluk istrinya dari bidadari 70 tahun. Dia tidak bosan memeluk istrinya. Dan istrinya tidak bosan meluk dia. Kenapa? Enggak ada bau-bau yang aroma yang enggak enak. Antum coba peluk istri wanita di dunia seminggu aja kan teler. Ini 70 tahun tidak pernah bosan. Ini Allah Subhanahu wa taala sucikan luarnya. Allah Subhanahu wa taala juga sucikan dalamnya. Akhlak mereka suci. Ya. Dan semua penghuni surga sebelum masuk surga disucikan oleh Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nazana ma fi sudurihim min ghil," dan kami bersihkan penyakit-penyakit hati mereka. Dengki, dendam, dongkol, hasad, semuanya dibersihkan dari hati-hati penghuni surga. Termasuk istri-istri kita kalau masuk surga pun demikian. Termasuk para suami kalau masuk surga pun demikian, dibersihkan hati-hatinya. Ya, kalau di dunia bagaimanapun istri antum salehah pasti pernah ngomel, iya atau tidak? Ada suami yang istrinya enggak pernah ngomel, angkat tangan, saya kasih hadiah. Ada tidak? Ada atau tidak yang istrinya enggak pernah ngomel? Ada atau tidak? Ha? Tiap hari. Ada yang bilang tiap hari. Jangan gitu dong. Jangan jujur-jujur gitu. Artinya ada yang tiap hari, ada yang seminggu dua kali, ada yang cuma satu hari dua kali. Tergantung ya. Enggak ada istri yang tidak ngomel. Jangankan antum. Ya, jenderal pun diomelin sama istri. Apalagi antum. Para hadirin yang mati subhanahu wa taala. Di surga enggak ada. Kalau istri sudah masuk surga, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada omelan, enggak ada ngangkat suara, enggak ada teriak-teriak. Bersih hatinya. Jangan sampai kita khawatir kalau istri kita masuk surga nanti macam-macam dia enggak. Karena ada orang pernah kirim surat pertanyaan ke saya, Ustaz, saya kalau masuk surga enggak mau ngajak istri. Takut diomelin di surga. Baru mau gandeng bidadari diomelin, ini mau kemana kan? Padahalnya mati subhanahu wa taala. Ini kenikmatan surga hanya secuil yang ingin saya sampaikan. Sungguhnya ini hanya gambaran yang hakikatnya lebih indah daripada apa yang kita khayalkan. Sebantap apapun, seindah apapun, secantik apapun kita khayalkan pasti keliru, pasti lebih indah yang pada yang sesungguhnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, a'datu li ibadi salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar. Aku siapkan kenikmatan di surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, jangankan dilihat, didengar pun tidak pernah. Kemudian apa namanya? Wa la khatar 'ala qalbi bashar, dan tidak pernah terbetik dalam hati. Apa yang antum renungkan tentang bidadari pasti keliru. Apa yang antum renungkan tentang pohon-pohon di surga pasti keliru. Apa yang antum renungkan tentang emas di surga pasti beda. Pasti beda, tidak sama dengan. Jelasin. Pasti tidak sama dengan hakikat yang ada di surga, lebih indah yang ada di surga. Kenapa saya sampaikan masalah ini? Karena ini adalah hal yang memotivasi kita untuk beramal soleh. Jangankan kita, para nabi termotivasi untuk istiqomah gara-gara surga. Kenapa? Allah yang mengiming-iming. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, waja'alni min warasati jannati na'im. Allah abadikan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berkata, ya Allah jadikanlah aku pewaris apa? Pewaris surga. Rasulullah SAW banyak doanya minta surga. Di antaranya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kami minta kepada engkau kebahagiaan di akhirat. Maksudnya apa? Surga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni as'alukal jannah. Ya Allah, aku minta kepada engkau surga. Kalau kita tidak ingat surga, sudah kita terbawa dalam maksiat. Kenapa? Karena kenikmatan dunia ini nikmat, syahwat. Namun kalau kita ingat ada surga, ini semua bisa kita lawan. Karena seorang menghadirkan dalam dirinya bahwasanya tidak ada kehidupan yang hakiki, tidak ada kebahagiaan yang hakiki kecuali kebahagiaan di akhirat. Baik, ini yang pertama, hadirkan dalam diri kita bahwasanya dunia cuma sementara dan ada kehidupan yang hakiki, itu kehidupan di akhirat. InsyaAllah kita bisa istiqamah. Yang kedua, agar kita selalu menghadirkan Ramadan dalam benak kita, lakukan amalan-amalan secara kontinu meskipun sedikit. Rasulullah SAW mengatakan, ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa inqal. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Lebih baik seorang salat 3 rakaat tiap malam namun tidak putus selama seminggu, tidak putus selama sebulan, daripada dia salat 100 rakaat namun cuma semalam sebulan sekali. Kenapa? Kalau dia tiap hari 3 rakaat meskipun sedikit namun berkesinambungan, selalu dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia salat 100 rakaat ingat Allah, tetapi setelah itu dia lupa. Bagaimana lagi dengan orang yang cuma sholat di bulan Ramadan saja, kemudian libur sholat malamnya sampai bulan Ramadan berikutnya. Maka sekali lagi saya katakan, saya tidak menuntut antum untuk seperti di bulan Ramadan, yang mungkin di bulan Ramadan biasa biasanya sholat malam 2 jam, ya gak usah banyak-banyak 2 jam, setengah jam lah di bulan Ramadan. Yang biasanya sholat tarawih setengah jam di bulan Ramadan, gak usah lama-lama 10 menit, tapi rutin. Yang jadi masalah rutin ini, ya. Bangun malam 1/4 jam sebelum subuh, sholat witir, meskipun satu rakaat. Kalau gak bisa 3 rakaat, 1 rakaat, mungkin sibuk, terlalu banyak kesibukan, ya. Sibuk harus baca Facebook, harus baca WhatsApp, ya. Sehingga untuk sholat malam gak sempat, ya. Ya sudah, 1 rakaat gak apa-apa, tapi rutin, jangan gak rutin. Kapan antum gak rutin, antum akan makna Ramadan tersebut hilang. Karena saya katakan tadi, bulan Ramadan adalah madrasah, pesantren kilat, atau pesantren kilat, pesantren sebulan. Nah, mana hasilnya setelah bulan Ramadan? Jangan lupa untuk baca Quran. Ya, bulan Ramadan sehari sejuz. Ya, setelah bulan Ramadan enggak usah sehari sejuz. 2 halaman lah, 2 lembar. Tapi rutin, continue. Ya. Sangat sedih ya. Kita seluruhnya. Selalu lihat, terakhir dilihat di WhatsApp, terakhir dilihat. Quran kapan terakhir dilihat? Minggu lalu. Kalau WhatsApp terakhir dilihat, baru 5 menit lalu lihat lagi. 5 menit lagi lihat lagi. Al-Quran minggu lalu dilihat. Itu pun kalau sempat. Ya, bagaimana seorang hatinya? Orang sering bilang, Ustaz, bagaimana saya bisa khusyuk? Bagaimana saya bisa takut kepada Allah? Gimana ente mau bilang mau teori banyak? Ente baca Quran biar khusyuk. Ente sholat malam, paksa diri ente bangun malam, ente sholat, pasti Allah kasih kebahagiaan. Kenapa? Ente berkorban karena Allah SWT. Sisihkan waktu untuk baca Al-Quran. Ya, saya katakan, saya ini profesi sebagai ustaz. Dan tiap hari, kalau tidak berlebihan, artinya tiap hari saya pasti baca buku agama. Ada yang saya bacalah tentang masalah agama. Ya. Yang saya baca masalah agama pun, saya masih kurang serap kecuali kalau saya baca Al-Quran. Al-Quran beda, kita baca buku agama, buku masalah fikih, masalah akidah. Beda kalau kita baca ayat Al-Quran, ada nilai tersendiri. Ya, bagaimana lagi dengan sebagian ikhwan-ikhwan yang kerja, ya. Kerja berapa jam sehari? Sudah capek di mana? Di macet, potong 3 jam, kemudian kerja. Terus kapan baca Quran? Kalau dia nggak isi hari-harinya dengan baca Quran, hatinya penuh dengan perkara dunia. Maka saya katakan, sisihkan waktu. Baca Al-Quran, meskipun 2 halaman tiap hari, namun continue. Jangan lupa sholat duha. Dan Rasulullah SAW mengatakan, sholatul awwabin hina tarmadul fisal. Kata Rasulullah SAW, sholatnya orang-orang yang kembali kepada Allah itu sholat duha tatkala anak-anak kontak kepanasan. Jam berapa itu? Hah? Jam berapa? Jam 9. Ente tahu punya unta? Kok tahu jam 9 kepanasan unta-unta? Dikiaskan dengan kambing, Ustaz. Ya, kira-kira jam begitu, jam 9, jam 10, jam 11. Ya. Tatkala anak unta kepanasan, mengangkat kakinya dari panasnya tanah karena terik matahari. Itu waktu-waktu orang di puncak-puncak aktivitas jam-jam segitu. 10 lagi benar-benar apa? Aktivitas lagi semangat-semangatnya. Sisihkan waktu. 3 menit sholat 2 rakaat. Minta izin sama bos ya. Jangan juga sholat minta izin. Bos, saya tiap hari minta 3 menit. Buat apa ya? Buat ingat Tuhan saya. Ingat Allah Subhanahu wa Taala. Cuek orang bilang apa, jangan peduli. Ini orang soalin, biarin aja. Biarin aja. Sholat. Gelar sejadah, sholat 2 rakaat, bismillah udah. Sisihkan waktu di tengah-tengah kesibukan anda, sisihkan 3 waktu, 5 menit sholat untuk Allah Subhanahu wa Taala. Ini luar biasa apanya pengaruhnya untuk kita istiqomah. Jadi di antara hal yang sangat membantu kita istiqomah adalah kontinuitas dalam beramal soleh, meskipun sedikit tapi continue, dan terutama sholat malam ya ikhwan, ini sangat penting sholat malam ya, meskipun hanya 1 rakaat. Ente berkorban 1 rakaat, ini pengaruhnya besar di esok harinya, di siang hari. Kenapa? Ente isi mesiu di malam hari. Rasulullah SAW saja disuruh sholat malam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Di depan, di siang hari, dia akan menghadapi beban yang berat. Kalau tidak diisi dengan mesiu di malam hari, dengan sholat malam, maka iman kita ini nanti bahaya, tidak kuat berhadapan dengan ujian. Kita alhamdulillah selama bulan Ramadan kita banyak isi pulsa, iya, itu tidak. Tapi bahaya di luar bulan Ramadan ini, banyak yang bisa bikin pulsa kita jadi roaming, jadi cepat habis. Ngelihat cewek jadi roaming, lama-lama minus. Jadi kita jaga, jangan sampai pulsa kita habis, diisi terus, diisi, di charge terus iman kita dengan amalan-amalan soleh yang continue. Ini perkara yang kedua untuk istiqomah. Yang ketiga, ini yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang paling sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala sujud, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bolak-balikkan hati manusia. Tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ini doa sangat penting, baca. Rasulullah SAW saja, seorang Nabi, sering baca doa ini. Kenapa ikhwan? Ujian di hadapan kita sangat banyak. Maksiat sangat banyak, pintu-pintu maksiat sangat banyak. Setan berusaha menggoda kita dengan berbagai jalan. Ada orang digoda dengan jabatan, ada orang digoda dengan tahta, ada orang digoda dengan harta, ada orang sama jabatan dia tidak terpengaruh, sama harta dia tidak terpengaruh, sama jabatan dia tidak pengaruh, sama cewek dia KO. Ada orang seperti itu. Ada orang sama cewek tegar, sama duit enggak kuat dia. Akhirnya korupsi dan lain. Kalau kita enggak berdoa, siapa yang bisa membuat kita bertahan? Kita iman lemah. Maka butuh doa kepada Allah. Menangis kita kepada Allah, ya Allah kuatkanlah imanku ya Allah, terutama tatkala aku sendirian ya Allah, tatkala tidak ada yang melihatku. Berikanlah rezeki, anugerahkanlah kepadaku rasa takut kepada Engkau. Fil ghaibi wa syahada, tatkala dilihat oleh orang banyak aku takut kepada Engkau, tatkala aku bersendirian aku takut kepada Engkau. Nangis kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ente bermaksiat tatkala sendirian, tidak menjaga pandangan, atau mungkin waliyadzubillah terjerumus dalam zina, sehingga lembaran ya yang sudah diputihkan oleh Allah, lembaran maksiat antum, antum hitamkan kembali. Hati-hati. Tapi ini di antara perkara yang ya membuat kita bisa istiqomah. Di antara hal yang membuat kita istiqomah, cari teman-teman yang baik. Ini sangat penting. Ya, cari teman-teman yang baik. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalili. Seorang tergantung agama temannya. Kata pepatah Arab, as-sahibu sahib. Namanya sahabat, dia akan menggeret. Kalau ente yang enggak menggeret, dia yang geret ente. Pasti itu. Dia enggak akan bermain begitu saja, tidak. Dia akan menggeret ente kepada cara hidup dia. Maka pilihlah sahabat yang baik. Cari sahabat yang kalau anda lihat, ingat tentang pengajian, ingat tentang akhirat. Cari sahabat yang mulia seperti itu. Sahabat yang mau mengingatkan anda, kita ngaji dong, baca Quran dong, jangan ngobrol terus. Cari. Cari sahabat kalau kita ghibah, dia tegur, ini ghibah, enggak boleh, kayaknya haram nih. Bukan sahabat yang pekewu-pekewu, malu-malu, kita maksiat, dibiarin aja. Ini bukan sahabat sejati. Cari sahabat yang mau negur kita dengan teguran yang baik. Kita pun negur sahabat. Jadi hidupkan kebiasaan apa? Saling menegur. Jangan pernah malu. Syaitan membuat kita malu untuk menegur. Tegur, tapi dengan cara yang baik. Tegur dengan jalur pribadi. Japri. Jangan ditembak di depan grup, dihabisin. Ya, enggak bisa. Dia akan balas dendam. Jalur pribadi. Tegur dengan cara yang baik. Jangan cari sahabat yang mengingatkan kita kepada dunia. Ada orang yang kalau kita lihat, ingatnya kuliner terus orang. Kalau lihat, saya ingat bebek goreng. Ya sekali-kali enggak apa-apa. Tapi jangan jadi teman dia terus mikir apa? Makanan terus enggak. Artinya, cari sahabat. Kita punya sahabat banyak. Tapi ada sahabat-sahabat spesial yang kita benar-benar pegang. Erat-erat, tatkala dia ingatkan kita kepada akhirat. Ada sahabat-sahabat seperti itu. Yang menyibukkan kita dengan akhirat. Antum waktu antum masih tersibukan. Kalau enggak tersibukan dengan kebaikan, akan disibukkan oleh syaitan dengan maksiat. Jadi supaya waktu antum tidak bisa disibukkan oleh syaitan dengan maksiat, maka sibukkan dengan ketaatan. Cari teman yang baik, bikin program. Bikin program apa? Bikin program pengajian, program apa? Program dakwah, program bantu mengumpulkan dana untuk anak miskin, untuk orang miskin, untuk panti asuhan, dan macam-macam. Bikin kegiatan pokoknya. Sehingga antum bertemu dengan Allah, ya Allah ada waktu-waktu saya untukmu ya Allah. Ada yang bisa kita andalkan meskipun sedikit. Ada waktu-waktu yang kita korbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Waktu untuk dunia kita terlalu banyak. Ada waktu untuk apa? Untuk akhirat kita. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala, berapa menit lagi ada? Berapa menit? Berapa? 10 menit. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala, di antara hal yang saya rasa termasuk hal yang paling penting ya, untuk agar selalu Ramadan di hati kita, segera beristighfar tatkala maksiat. Segera beristighfar tatkala maksiat. Kita tidak bisa istiqomah terus menerus. Mau berusaha kita menjaga Ramadan kita, pasti akan ada gangguan di tengah jalan. Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadisnya, istiqimu wa lan tuksu. Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu, kata Rasulullah SAW. Jadi seorang berusaha istiqomah, dia pasti tidak akan mampu. Pasti suatu saat dia salah, kanan ke kiri, dia belok dari jalur yang sesungguhnya. Oleh karenanya tatkala Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal, tatkala mengirim Mu'adz sebagai dai, Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, wahai Mu'adz. Bertakwalah dimanapun engkau berada. Di Arab Saudi, di Madinah, di Mekah, atau di Yaman, bertakwalah kepada Allah. Ya, tatkala dilihat orang atau bersendirian, bertakwalah kepada Allah. Dimanapun engkau berada, bertakwalah. Namun Nabi tahu, Mu'adz bin Jabal tidak mungkin bertakwa terus. Maka Rasulullah SAW kasih solusi. Kata Rasulullah SAW, Mu'adz bi sayyi'at al-hasanata tamhuha. Kalau kau melakukan keburukan, maka segera lakukan kebajikan. Maka niscaya kebajikan tersebut akan menghapus keburukan. Maka kalau kita terjerumus dalam maksiat, dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama, segera beristighfar. Jangan tunda-tunda. Syaitan berusaha agar kita menunda istighfar kita. Yang kedua, kita berusaha melakukan amalan kebajikan. Agar amalan kebajikan tersebut bisa menghapus dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sebagaimana seorang sahabat. Ada seorang sahabat, dia mencium seorang wanita di ujung kota Madinah. Kemudian dia datang menemui Nabi SAW. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, akim alaiya hajjan. Ya Rasulullah, tegakkan hukum had kepadaku. Kenapa saya mencium seorang wanita yang tidak halal bagiku? Menyentuh seorang wanita yang tidak halal bagiku. Maka kata Rasulullah SAW tidak menjawab. Diminta ditegakkan hukum had. Rasulullah SAW tidak menjawab. Tahu-tahu diikomatkan Rasulullah SAW sholat bersama orang ini. Setelah itu, setelah sholat Rasulullah SAW panggil dia. Dia mengatakan lagi, ya Rasulullah, akim alaiya hajjan. Ya Rasulullah, tegakkan hukum had. Kata Rasulullah SAW, as-salaita ma'ana. Kau tadi salat berjamaah sama kita? Kata dia, na'am ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, sungguhnya Allah telah mengampuni dosa-dosa. Kenapa? Karena gara-gara dia salat berjamaah. Maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibina sayyi'at. Dirikanlah salat, ya. Di ujung, di pagi hari dan di sore hari dan di malam hari, sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau seorang maksiat, segera melakukan banyak kebajikan. Kebajikan dan banyak beristighfar. Apa kata Nabi SAW? Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Sungguh beruntung orang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Banyak istighfar. Antum banyak-banyak istighfar. Lagi di lift istighfar. Lagi nunggu bis istighfar. Ya. Ya. Lagi di mana? Lagi jalan istighfar. Lagi naik busway apa? Istighfar. Banyak-banyak istighfar. Ini ibadah yang kurang hidup di tanah air kita. Orang-orang kalau mau istighfar tunggu bareng-bareng dulu baru astaghfirullahalazim. Kalau sendirian enggak goyang ini mulut. Jangan begitu. Kita di mana justru tatkala kita sendirian itu istighfar yang paling penting. Istighfar di mana-mana, berzikir di jalan Allah Subhanahu wa taala, lagi berjalan, lagi nunggu, lagi ngantri. Bukan cuma lagi ngantri, mumpung bisa lihat apa? Facebook. Tidak apa-apa lihat Facebook, cari yang bermanfaat. Tidak apa-apa lihat Twitter, cari yang bermanfaat. Tapi jangan lupa basahi lisan Anda dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi azan ya, insyaallah setelah kita salat Isya ya. Ya. Insyaallah setelah itu mungkin kita buka tanya jawab ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.